Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ummahat, ibu-ibu rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri atau sangat ditekankan untuk ditunaikan oleh istri, yang pertama yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu adalah ta'atuhu idza da'aha ila firasyihi, mentaati suami apabila diajak untuk berhubungan. Tidak mentaati atau menolak, ini akan membawa seorang istri dimurkai dan dilaknat oleh malaikat, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilaknat oleh malaikat, dan pahala sholatnya berkurang, kecuali penolakan tersebut didasari uzur syar'i seperti haid atau sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghabban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Apabila seorang lelaki mengajak istrinya untuk berhubungan menuju tempat tidurnya, lalu istri tersebut enggan, maka suaminya marah dan murka kepadanya, niscaya malaikat akan melaknatnya sampai datang waktu subuh. Apakah ini berlaku hanya malam hari? Jawabannya tidak. Di sini disebut malam hari karena seringkali atau secara keumuman terprediksi ketika malam hari suami menginginkan istrinya. Dan ini tidak baku ataupun seterusnya seperti itu. Ketika suami meminta istri di siang hari, maka malaikat pun melaknat istri yang tidak mengikuti keinginan suami tanpa uzur. Jadi malam dan siangnya tidak menjadi acuan. Dua-duanya waktu yang apabila istri menolak ajakan suami tanpa uzur, maka istri mendapatkan murka Allah dan juga laknatnya malaikat. Kemudian perlu diketahui murkanya suami yang kemudian istri dengannya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apabila murkanya dibangun di atas alasan yang dibenarkan. Adapun kalau suami marah ya dengan apapun, artinya bukan hanya dengan penolakan ketika diajak berhubungan, namun ada sebab-sebab lain, tentunya marahnya tersebut ketika dibenarkan oleh syariat. Kalau marah karena istri di atas kebenaran, karena istri di atas uzur syar'i, maka ini ya tidak termasuk. Maka ini tidak termasuk. Naam. Maka ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, termasuk dosa besar seorang istri menolak ajakan suaminya tanpa uzur. Karena hal ini bisa menyebabkan banyak madarat, banyak madarat. Termasuk dosa besar menolaknya istri diajak oleh suaminya untuk berhubungan tanpa uzur, tanpa uzur. Kemudian hak kedua, Allah tasuma tanaffulan illa biiznih. Izin kepada suami untuk puasa sunnah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idznih. Tidak diperbolehkan seorang wanita berpuasa dalam keadaan suaminya hadir di sisinya kecuali dengan izinnya. Tidaklah seorang wanita berpuasa dalam keadaan suaminya ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Yakni shaumat tatawwu', puasa sunnah, puasa sunnah. Ketika seorang istri tetap berpuasa, puasa sunnah, dalam keadaan suaminya tidak memberikan izin, maka puasanya batal. Dan dia berdosa. Karena suami memiliki hak untuk beristimta', bersenang-senang dengan istrinya. Ketika istrinya berpuasa, tentunya ini akan menghalangi, ya, akan menghalangi haknya suami. Adapun puasa wajib, maka istri ketika dilarang oleh suaminya tetap harus berpuasa. Jangan mentaati suaminya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk satupun makhluk di dalam kemaksiatan kepada sang pencipta. Sehingga ketika suaminya melarang istrinya untuk berpuasa wajib, maka istri tidak menuruti keinginan suaminya. Puasa Ramadan ataupun puasa qadha yang mepet hari untuk membayarnya. Aisyah, adapun ketika tidak mepet, ya, ketika suami belum mengizinkan untuk membayar hutang puasa, maka kita masih bisa toleransi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam, pernah berkata, kana yakunu alayya shaumu min ramadhan fama astati'u an aqdiya illa fi sya'ban. Adalah aku memiliki kewajiban membayar puasa di bulan Ramadan tahun lalu, dan maka aku tidak bisa membayarnya kecuali di bulan Sya'ban, yakni 11 bulan beliau berpuasa. Beliau punya hutang puasa Ramadan di tahun yang lalu. Dan beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak bisa membayar puasa Ramadannya di tahun lalu kecuali di bulan Sya'ban. Kecuali di bulan Sya'ban. Hal yang demikian karena beliau adalah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya melayani suaminya, melayani suaminya radhiyallahu ta'ala anha. Radhiyallahu ta'ala anha. Demikian. Kemudian hak suami yang ketiga izin kepada beliau untuk siapapun yang menginginkan masuk rumah beliau. Ya. Izin kepada suami untuk istri ketika akan ada tamu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu limra'atin, tidaklah halal bagi perempuan, antasuma wa zawjuha syahidun illa biiznih, untuk berpuasa dalam keadaan suaminya ada di sisinya, hadir, kecuali dengan izinnya. Wala ta'zana fi baitihi illa bi'iznih. Dan tidaklah halal bagi perempuan mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Wama anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi fa innahu yu'adda ilaihi syatruh. Demikian hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika ada teman atau bahkan keluarga istri ketika ingin ke rumah suaminya, hendaknya izin kepada suaminya. hendaknya izin kepada suaminya menyampaikan kepada suami bahwa adikku mau datang ke rumah atau kakakku. Hal ini karena suami memiliki hak. Kadangkala ada keluarga istri yang menurut suami ketika datang ke rumahnya akan merusak istrinya, baik dari sisi akhlaknya atau mengganggu rumah tangga tersebut. Namun sebaliknya, hendaknya bagi para suami untuk tidak kaku. Para suami untuk tidak kaku. Hal ini penting karena keutuhan rumah tangga yang baik dalam kepemimpinan seorang suami itu akan berjalan baik biiznillah ketika suami mengerti orang-orang yang masuk ke rumahnya. Orang-orang yang masuk ke rumahnya. Naam. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir ketika Hajjatul Wada', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakum alaihinna alla yutina furushakum ahadan takrahunahu." Dan hak untuk kalian yang wajib ditunaikan mereka kaum istri adalah jangan seorang pun mereka izinkan menginjak rumah kalian, seorang pun yang kalian benci. Fa in fa'alna dzalika, maka Nabi melanjutkan, maka apabila mereka kaum istri melakukan itu, mengizinkan seseorang yang engkau tidak senangi, fadribuhunna darban ghaira mubarrihin, maka pukullah mereka kaum istri dengan pukulan yang tidak mencacat. Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah membolehkan kaum lelaki memukul istrinya dengan didikan kecuali karena hal ini tidak boleh dilanggar dan serius. Jangan selanang selonong ya, tanpa izin atau ya tanpa izin suaminya. Tiba-tiba suami tidak ngerti ada acara di rumah yang membuat istrinya tiba-tiba datang, ibu-ibu bergerombolan, suami tidak diminta izin, suami tidak diberitahu. Ini bukan sifat wanita salihah. Ini bukan sifat wanita salihah. Kemudian hak yang keempat, izin kepada suami ketika ingin keluar rumah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala memiliki bab, babun isti'zanil mar'ati zawjaha fil khuruji ilal masjid wa ghairih. Bab disyariatkan seorang istri meminta izin suaminya ketika keluar rumah menuju masjid dan selain masjid. Karena sekali lagi suami adalah pemimpin. Jangan sampai suami tidak dimintai izin, nanti kebingungan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis dari Salim, dari ayahnya Salim radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza sta'zanatil mar'atu ahadakum ilal masjid fala yamna'ha." Akhrajahu Muslim. Apabila seorang istri atau perempuan meminta izin kepada salah seorang dari kalian untuk berangkat ke masjid, maka janganlah melarangnya. Maka janganlah melarangnya. Ini satu faedahnya, perempuan ketika keluar rumah hendaknya izin kepada suaminya, agar suaminya mengerti kemana istrinya itu. Bukan na'udzubillah pergi tanpa izin, tanpa pemberitahuan. Yang kedua, hendaknya tidak melarang istri yang ingin sholat di masjid atau ingin menghadiri majlisul ilm. Seorang suami hendaknya tidak melarang istrinya. Memang benar, sholat di kamar rumah sendiri itu lebih banyak dan lebih baik pahalanya untuk kaum wanita dibanding di masjid. Namun ketika seorang muslimah, putri ataupun istri kita meminta izin untuk ikut ke masjid, maka hendaknya kita perbolehkan tanpa menfitnah dengan dandanannya dan juga tanpa terfitnah dengan melihat lawan jenis di luar rumah. Kemudian hak yang kelima, izin kepada suami ketika ingin menggunakan harta suaminya. Harta suaminya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Hindun bintu Utsbah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Wahai Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahih." Sesungguhnya Aba Sufyan, suamiku, yakni Hindun bintu Utsbah, mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal suaminya. Ini termasuk ghibah yang diperbolehkan karena meminta fatwa. Karena meminta fatwa. Sesungguhnya Aba Sufyan adalah laki-laki yang bakhil atau bahkan sangat bakhil. Wa walaisa yu'tini ma yakfini wa baniya. Dia tidak memberiku nafkah yang mencukupiku dan anakku. Fahal alayya junahun an akhudha min malihi syai'a? Apakah atasku dosa ketika aku mengambil dari sebagian hartanya tanpa izin? Faqala khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, ambillah harta suamimu, apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan ma'ruf. Dengan apa? Ma'ruf. Hadis ini riwayat Muslim dan riwayat Bukhari juga memberikan faedah bahwa apabila seorang suami menahan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya, maka boleh bagi istri untuk mengambil haknya tanpa izin suami. Tanpa izin suami. Dengan ma'ruf. Apa yang dibutuhkan dia dan anaknya. Nabi SAW tidaklah memberikan rukhsah kepada Hindun bintu Utsbah dan selain beliau untuk mengambil harta suaminya tanpa pengetahuannya. Ya, kecuali ya, karena keadaannya Hindun itu nafkah wajibah. Nafkah wajibah. Karena wajib atas suami untuk menafkahi istrinya. Tidak boleh pelit kepada istri. Tidak boleh pelit kepada istrinya. Hendaknya suami memberikan hak istri dan anak-anaknya pada kebutuhan mereka semampunya. Hindun bertanya, berarti terfahami bahwa asli menggunakan harta suami hendaknya dengan izin suaminya. Hal ini di dalam hadis diberi keringanan tanpa pengetahuan suami karena memang itu wajib atas suami untuk memberikannya. Untuk memberikannya. Ini. Maka ketika istri ingin sedekah dengan harta suami, hendaknya meminta izin. Kalau dia tidak izin, maka dia berdosa. Kecuali dengan harta miliknya sendiri. Kadang istri itu punya harta sendiri, maka dia tidak izin suaminya tidak mengapa. Tidak mengapa. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yakni ketika istri bersedekah dengan izin suaminya, pahalanya sempurna. Pahalanya sempurna. Kalau tidak izin, maka dia berdosa. Maka dia berdosa kecuali hartanya sendiri. Kecuali hartanya sendiri. Maka diperbolehkan tanpa izin suaminya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha bima kasaba. Apabila seorang istri bersedekah dengan makanan rumahnya tanpa merusak keadaan rumah, maka bagi istri tersebut pahala dengan apa yang dia infakkan, dan juga suaminya mendapatkan pahala juga dengan apa yang dia usahakan. Karena suami usaha, akhirnya bisa beli makanan. Kemudian istrinya bersedekah dengan makanan yang dibeli oleh suami tanpa merusak keadaan rumah tangganya, artinya cukup. Maka istri dan suami mendapatkan pahala. Jadi ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sekarang kan zaman online shop, ya, zaman beli online. Itu jangan tiba-tiba check out. Tiba-tiba istri menggunakan rekening suami tanpa izin beli di Shopee, Lazada, Tokopedia, atau kepada platform-platform yang lain. Tahu-tahu suaminya kebanjiran paket. Tahu-tahu suaminya kebanjiran paket. Paket mas. Bingung suaminya. Kok bisa ya hujan paket? Ya. Namun apabila kita mengerti, ya, apabila kita mengerti izin suami, kita tahu suami itu biasanya mengizinkan, maka izin belakangan tidak apa-apa. Setiap istri mengerti suaminya seperti apa, berbeda-beda. Tapi yang afdal, ngomong dulu, ya, bahwa hendaknya istri memberitahu atau izin kepada suami mau beli baju misalnya, atau mau beli sesuatu, agar supaya tidak terjadi komunikasi yang tidak baik. Insyaallah suami-suami itu dermawan. Insyaallah suami-suami itu dermawan. Kalau memang ada, kalau tidak ada ya sabar. Naam. Izin itu ada yang sifatnya izin global dan ada izin terperinci. Maksudnya izin global, kita tahu tabiat suami kita itu, kalau misalnya ada donasi pembangunan masjid atau pembangunan pondok pesantren atau tahun apa, suami itu sudah kita paham membolehkan. Maka di saat itu kita tidak izin pun tidak mengapa, karena sudah diizinkan secara global. Ya. Namun apabila nominalnya besar sampai puluhan juta atau banyak, maka hendaknya tetap menyampaikan kepada suaminya. Tapi kalau hitungannya masih kecil dan kita tahu bahwa suami kita itu insya Allah mengizinkan, ya, maka ini tidak mengapa. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, idza anfaqatil mar'atu min kasbi zawjiha min ghairi amrih falaha nisfu ajrih. Apabila seorang istri berinfak dari hasil jerih payah suaminya tanpa arahan suami, maka istri mendapatkan setengah pahalanya. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ini pada infak yang suami sudah mengizinkan secara global. mengizinkan secara apa? Global. Adapun istri yang tidak diizinkan secara global dan secara terperinci memaksa untuk menginfakkan harta suaminya, istri tersebut berdosa, tidak mendapatkan pahala. Naam. Bahkan yang lebih parah lagi, ada di sebagian istri itu hutang kepada bank ataupun kepada pihak-pihak yang memberikan hutang-hutang ribawiyah tanpa sepengetahuan suami. Pinjaman online atau offline, bank harian. Akhirnya terjadi kekacauan di dalam rumah tangga tersebut. Kenapa? Karena arah dari peredaran biaya ataupun harta di keluarga tersebut tidak terkomunikasikan dengan baik. Kalau tadi suami kaget dengan paketan-paketan yang datang tanpa sepengetahuannya, itu saja perlu dievaluasi. Apalagi kalau tiba-tiba suami terkaget-kaget banyak tukang tagih, ya, banyak orang-orang yang menagih hutang istrinya ke rumah. Ini kan kasihan, ya. Tidak demikian di dalam bermuamalah zaujiyah. Naam ini. Hendaknya bagi suami pengertian, bagi istri memahami. Liyunfiqdu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaknya suami yang memiliki keluasan harta memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kelapangannya. Jangan pelit-pelit. Dan barang siapa yang hartanya tertakar rezekinya, maka hendaklah dia menafkahkan kepada istrinya semampu yang dia miliki, dan istrinya jangan menuntut berlebihan. Demikian keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, saling tafahum, saling memahami, dan tidak membandingkan hidupnya dengan teman-temannya, saudara-saudaranya. Kemudian, hak suami yang keenam. An tatazayyana lahu bima yu'jibuhu fi hududis syara'. Berhias di depan suami, berdandan, mempercantik diri dalam batasan syariat. Dalam batasan syariat. Yakni tidak berhias dengan hiasan yang melanggar syariat. Entah memasang alis palsu, atau gigi palsu, ya, atau tato waliyadzubillah, atau hal-hal yang dilanggar ataupun melanggar syariat, menyambung rambut misalnya. Berhias dan berdandan dengan hiasan dan dandanan yang membuat suami itu senang, terkagum. Kalau enggak bisa dandan, belajar kepada ya ummahat yang lain yang bisa merias. Bagaimana sih cara merias wajah, merawat badan misalnya. Tidak hanya wajah, tapi juga ya olahraga biar sehat, ya. Ya semampunya. Naam. berdandan dalam batasan syar'i. Ini juga tidak berlebihan di atas kemampuan, karena yang namanya media-media untuk berhias ini kan ada yang mahal, ada yang sampai jutaan bahkan. Jangan alasan untuk ini kemudian suami yang tidak mampu kita minta, daripada beli bedak mending beli beras. Ya, kalau memang enggak ada, ketika enggak ada ya sudah seadanya. Ya, para sahabiat radhiyallahu taala anhu, orang-orang saleh sebelum kita berdandan semampunya. Jadi jangan dibayangkan hidupnya mereka dahulu itu semuanya berkecukupan. Asma binti Abi Bakar itu hidup dengan Urwa ibn Zubair radhiyallahu taala anhuma dalam keadaan fakir. Dalam keadaan apa? Fakir. Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib juga demikian. Beliau harus ngangsu, ya bahasa kita itu, ngambil air. Tidak punya jet pump, enggak punya sanyo, enggak punya pump. Jadi putri Nabi alaihi salatu wasalam itu tangannya, kemudian juga harus masak juga pakai tungku bukan gas. Ya, namun tetap merias diri sebatas kemampuan. Demikian ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan sore kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Semoga ibu-ibu diberi kemudahan untuk mengamalkan apa yang telah dikaji dan menjadi istri yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.